Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa mubarik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimuliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat sampai kita pada bab al-wakalah. Fadhil Syekh Ihsan dibaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يطمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع ترجم شيخ dan وكالة تنفسخ batal apabila ada salah satu di antara keduanya wafat. Iya, طيب. Tanfasikhu bimauti ahadihima, dan batal akad wakalah bila salah seorang dari keduanya wafat. A mewakilkan kepada B untuk membelikan rumah. Di B dalam perjalanan, dalam pencarian untuk membelikan rumah, dan ternyata rumah belum ketemu setelah satu minggu. Setelah itu A yang mewakilkan tadi menyerahkan uang untuk memberikan rumah wafat, dan B mengetahui, maka sekarang B wajib mengembalikan uang kepada ahli waris untuk dibagi waris. Batal akad wakalahnya. Jelas ini saya kira ya. Betul Ustaz. Wal wakilu, dan yang menjadi wakil, aminun fima yaqbiduhu. Amin memiliki, diamanahkan terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dia perjualbelikan. Wala yatman, dan tidak ada jaminan kecuali ada kelalaian. Iya. Wal wakilu aminun, dan orang yang orang wakil yang menerima akad wakalah tadi, statusnya adalah amanah. Akadnya akad amanah. Fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu, pada barang yang dia terima dan barang yang dia belanjakan. Wala yatmanu illa bitafriti, dan dia tidak ada kewajiban untuk menanggung kerugian atau kehilangan dari akad yang dilakukan kecuali dia ada unsur ke teledoran atau kelalaian. Orang wakil A menyerahkan uang 1 miliar untuk membelikan rumah atas nama dia kepada B. Lalu B tak terima uangnya. Di tengah jalan B mencari rumah, ternyata uang 1 miliar tadi hilang. Nah, qadar Allah, mungkin dirampok atau dan lain hal. Ya, apakah si B wajib mengganti? Tidak, karena akadnya adalah akad amanah. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut para ulama yang lain dalam mazhab Hanafiyah, bahwa akad akadnya akad luzum, bukan akad amanah. Dia berkewajiban mengganti, lalai tidak lalai. Dan pendapat yang kedua ini yang banyak diperkuat oleh para ulama sekarang, mengingat sekarang susah mencari orang amanah. Mungkin dengan alasan yang sekarang mudah dia membuat alasan, oh uangnya tadi hilang, oh uangnya begini, oh saya dirampok, saya begini, ya. Oleh karena itu, malah mayoritas para ulama sekarang mengatakan wakala bukan akad amanah lagi. Baik, terus. يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شروط. Dan dia tidak memperbolehkan untuk menjual atau membeli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, أن يبيع بثمن المثل, yaitu menjual dengan harga yang sesuai. وأن يكون نقدا بنقد البلد, dan secara tunai dari harga negerinya. ولا يجوز أن يبيع من نفسه, dan tidak diperbolehkan menjual atas nama dirinya. Wala yakiru ala muwakkilihi illa biizni, dan tidak boleh menetapkan ikrar atas dirinya kecuali dengan izin orang yang diwakilkan. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'it. Al-Mu'allif Abu Syuja' menjelaskan, seorang wakil tidak boleh membeli dan menjual kecuali dengan 3 syarat. Saya mewakilkan kepada A, tolong belikan saya makanan pasar. Anda mau ke pasar kan, tolong berikan saya ini uang. tidak boleh dia membeli kecuali dengan tiga syarat. Atau saya mengatakan, tolong beli ini, kemudian nanti jual lagi, hingga dapat keuntungan. Juga tidak boleh kecuali dengan tiga syarat. Pertama, dia harus menjual bisamanil basal. Tidak saya mengatakan kepada dia, tolong bawa buku ini dan jualkan di pasar. Dia harus jual dengan harga tamanil basal. Harga pantasnya di pasar itu. Kalau orang-orang biasa menjual buku ini, Mata Nabi Syuja yang hardcover ini, umpamanya harganya 100 ribu, dia jual 80 ribu. Tidak boleh. Dia harus menanggung kerugiannya. Tapi kalau dia jual umpamanya 99, 98, atau 102, boleh. Ini masih bithamanil misal. Masih harga pantas. Wa yakuna binaqdil balad, harus dijual dengan mata uang negara itu. Ya, tolong jualkan barang ini. Dijualnya, karena dekat dari Malaysia tempat tinggalnya, dijualnya dengan ringgit. Dia berasal dari Malaysia, padahal dia di Indonesia, harusnya menggunakan mata uang rupiah. Maka tidak boleh dilakukan ini. Walaupun dia memperkirakan bahwa ini untung, saya pikir nanti setelah saya terima ringgit, kemungkinan rupiah menguat dan sebaliknya. Maka tidak boleh dia melakukannya. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, tidak boleh dia menjual untuk dirinya. Dia pikir, saya titipkan tolong jualin buku ini ya, di daerah perbatasan itu. Harganya berapa Ustaz? Harganya 10 ribu. Kira dia, wah ini covernya aja cukup mahal, berapa? Ya udah, buat saya aja. Lalu pulang dari sana dikasihkan uang 10 ribu ke saya. Nih, udah terjual 10 ribu Ustaz. Tidak boleh. Karena kalau dia akan menjual untuk dirinya, membeli untuk dirinya, harus sampaikan, kalau saya beli gimana? Karena saya memberikan harga kepada dia, tentu harga yang murah. Agar dia bisa mengambil keuntungan dari sisi itu. Kalau dia langsung membeli, mungkin saya akan menyatakan harga yang lain. Wala yutillu ala muwakilihi illa biiznihi. Dan tidak boleh dia berikrar atas muwakil kecuali dengan izinnya. Saya mewakilkan kepada dia, tolong jualkan buku ini. Lalu ternyata terjadi sengketa antara dia dengan si pembeli dan sampai ke pengadilan. Lalu dia mengatakan saya adalah wakil dari orang yang mewakilkan kepada saya. Semuanya saya ikrarkan, saya setuju. Berarti saya, Pak Irwandi tadi menyetujui apa yang saya sampaikan. Ini tidak boleh dilakukan oleh dia. Baik, karena membuat mudarat kepada saya sendiri. Saya kira cukup sampai di sana penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari sebagian dari syarah Al-Waqalah yang belum selesai pada kesempatan sebelumnya. Dan alhamdulillah telah kita simak bersama penjelasan dan syarah dari kitab ini. Dan kita buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat dari telepon terlebih dahulu. Halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hamam. Di mana Abu Hamam? Di Bogor. Baik, Bahan, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara kurang jelas Abu Hamam. Waalaikumsalam Syekh Ustaz. Nah, mari. Silakan. Izin Ustaz. Begini Ustaz, apa namanya? Kami memiliki masalah. Ya, kita bersyarikah, yakni 3 orang Ustaz. 3 orang bersyarikah Abu Hamam. Iya. Ustaz. Apa namanya? Jadi kita yang 2 orang bermodal, yang 1 orang menjalankan usahanya. Yang 2 orang ini modalnya uang? Iya, betul, Ustaz. Berapa uangnya? Yang si A itu bermodalkan 50 juta. A 50 juta, B? Yang B 100 juta, Ustaz. Yang C hanya kerja aja? Iya. Terus, kerjanya apa ini? Untuk perjanjian awalnya itu di jasa cleaning service. Proyeknya apa? Proyeknya apa? Proyek cleaning service, Ustaz. Terus. Nah, di tengah jalan, apa namanya, si yang menjalankan usaha ini tidak dijalankan sesuai akad perjanjian di awal, Ustaz. Pengelola, C ya. Iya. Terus? Nah, setelah berjalan waktu, uangnya itu hilang, Ustaz. Terus? Si akhirnya si A ini menuntut untuk kembalikan uangnya, gitu, Ustaz. Iya. Hal ini dibolehkan atau gimana, Ustaz? Boleh. Bila si C berkhianat, tidak amanah dalam akad mudharabah, maka akad mudharabahnya batal dan amanah hilang dan kembali kepada penjaminan, umpaman. Maka si C wajib mengganti uang A 50, uang B 100. Wabillahi taufik. Syukran jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khair Abu Hamam, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa sih, di mana? Dengan Aziz, Pak, di Bekasi. Pak Aziz, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Gini, Pak, saya mau nanya. Kan di kerja saya ada koperasi. Di mana ada koperasi? Kerjaan saya. Kerja di koperasi, Pak Aziz? Enggak, bukan. Koperasi karyawan. Terus. Nah, dia ada simpan pinjam uang. Yang saya mau tanya, apakah di sini ada unsur riba atau tidak? Pak Aziz, kalau pinjam 10 juta, kembalian berapa? Enggak, misalkan kalau pinjam 1 juta, kita bayar 4 kali dengan bayaran per bulan 250 tambah 7.500. Tambah berapa? 7.500. Nah, 7.500 ini riba. Oh, riba ya. Berarti enggak usah pinjam itu, Pak. Hah? Berarti enggak usah pinjam ya. Pinjam tapi jangan bayar tambahan ribanya. Enggak, masalah itu dari sistem tanahnya gitu. Kalau enggak bisa apa boleh buat. Jangan pinjam darurat. Nah, lagi ya, Ustaz. Silakan Pak Aziz. Masalah KPR BTN. KPR kemudian BTN. Karena kan sudah berjalan tinggal 4 tahun lagi nih. Bisa 4 tahun KPR lagi? Iya. Baik. Anda punya niat mau jual, tapi jual lunas setelah dibayar, Anda langsung melunaskan gitu. Baik. Kemudian gimana itu, Pak? Iya. Gimana sih? Boleh. Paling itu syarat bertobat dari riba. Aman ya. Jauh memintutum yang raif anta falau masalah fa'amru ilallah. Siapa yang datang kepada dia bahawa peringatan riba Allah haramkan, lalu dia berhenti. Maka sekarang dah mengetahui bahawa KPR tadi adalah riba, berhenti dan jual, sisanya ambil untuk anda tutupi hutang ribanya. Wabillahi taufik. Oh, jadi boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Jajah tunggu. Jazakallah khair Pak Aziz di Bekasi. Semoga Allah mudahkan antum ya Pak Aziz. Kami sampaikan batu berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Silakan. 3-6-5. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Edi di Bukit Tinggi. Pak Edi di Bukit Tinggi. Pak Edi. Silakan Bapak. Bapak Ustaz, kami kebetulan saya anggota koperasi. Anggota koperasi. Mohon maaf ya. Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas. Bisa kalau akhir diulang kembali, Pak, silakan. Iya, sebentar. Saya ketua koperasi. Iya, Pak Edi. Kebetulan kami disarankan untuk menjalankan koperasi syariah. Iya. Iya. Kemudian kami melakukannya, tapi anggota kurang itu, ada yang sebagian yang tidak bisa melakukan jual beli. Tidak bisa melakukan jual beli, kenapa Pak Edi? Dia tidak mau membicarakan apa yang akan dibelinya itu, Stan. Kenapa? Dia tidak mau menyampaikan apa yang dibutuhkan. Dia tidak mau beli? Ya, kami ada. Iya, apa dia membutuhkan uang? Dia beli uang terus. Itu ada yang akan dibelinya. Ya. Nah, kemudian kami itu kami tanya apa yang mau dibeli. Ya. Iya nanti saja itu kan San. Nah, uang nggak mau beli barang katanya. Iya. Ya udah jangan kasih uang. Kalau kasih uang tidak bertambah nih kooperasinya. Oh gitu. Kalau kasih uang 2 juta, kemudian 2 juta tidak boleh berlebih. Dan yang kooperasi membutuhkan biaya operasional dan lain-lain. Jadi kami Allah, terputus Pak Idi di Bukit Tinggi. Mungkin bisa dijelaskan secara ya, secara garis besarnya. Kalau minjam uang, pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta. Tidak boleh ada pertambahan. Ya. Dan ini tentu akan memberatkan koperasi tadi untuk biaya operasionalnya. Kemudian juga para pemegang dana modal koperasi menginginkan keuntungan. Di sini kan berarti tidak ada keuntungan. Kor nampak tidak ada keuntungan. Ya, otomatis kalau umpamanya nasabah menginginkan uang, jangan diberikan, karena tidak menyebabkan mendatangkan keuntungan bagi para peserta koperasi. Tapi kalau beli barang bisa. Dan kalau dibayar berlebih jadi riba. Dari bayarnya berlebih akan tidak mendapatkan keuntungan koperasi tersebut. Ya. Saya kira jelas. Wabillahi taufik. Jazakallah khairan, demikian Bapak Edi di Bukit Tinggi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Faris di Tangerang. Silakan. Di mana? Dari Tangerang, Ustaz. Iya. Silakan Umu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya mengenai apa? Bisnis online itu loh. Iya, kalau saya beli barang dari pasar, terus langsung di apa dijual melalui iklan online, itu boleh apa enggak ya? Setelah dibeli baru dijual, diiklankan? Enggak, kalau seumpama belinya tuh sedikit dulu buat contoh, nanti kalau ada yang mau beli kita tawarkan. Iya, diiklankan. Bu Faris, ketika dia beli contoh, dia ingin beli 20. Lu punya nggak barangnya 20? Nggak kan cuma satu kan ya? Iya, umpamanya sedikit dulu Ustaz buat contoh, umpamanya 3 atau 4. 3 atau 4, dia pengen pesan langsung 300 pieces. Belum tahu. Kan berarti ibu, kalau ibu jual, dia menjual barang yang belum di miliki. Boleh ibu? Nggak tahu ini, makanya saya mau nggak boleh. Nggak boleh, menjual barang belum di miliki. Nggak boleh ya? Jadi harusnya gimana? Biar mana saya indah, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Kenapa ibu? Jadi harusnya gimana? Kalau ibu iklankan dulu online, ya. Tapi buat sebagai contoh satu. Kemudian kalau ada orang beli, jangan jual dulu. Lihat stok ibu di pasar, mungkin dibeli atau tidak. Oh, gitu ya. Setelah itu baru datang ke pasar. Dia pesan mulai 20. Katakan saya buka belum jual ya. Saya cek dulu barangnya. Ibu cek dulu di pasar, kalau ada ibu buat akan jual beli, baru ibu okein dengan si pembeli. Sekarang silahkan deh kalau mau beli. Kalau gak jadi pun gak masalah. Oh, jadi kita harus ada barang dulu ya, Ustaz? Dimiliki dulu, bukan ada barang aja, dimiliki dulu ibu. Iya, itu umumnya jumlahnya berapa banyak itu yang dibolehkan? Kenapa? Jumlahnya berapa? Berapa aja? Setelah ibu beli berapa aja? Mau dia beli 100 pieces boleh. Kalau ternyata batal tidak jadi beli sih. Kalau dia nggak dibatal itu konsekuensi. Ya, maksudnya kalau kita hanya ya Ustaz, kita yang mau bisnis ini Ustaz, untuk mau jual itu harus beli berapa dulu, berapa banyak dulu gitu Ustaz. Jangan di stok gitu. Iya. Nggak ada persyaratan berapa banyak yang jelas kalau dia. Ibu sekarang ada berapa di rumah ibu? Coba. Belum, ini saya baru mau mulai. Ustaz. Belum mulai. Iya baru mau. Ada 5 atau 7 atau 10 ya. Iya. Kalau dia beli data, kalau saya umpamanya beli 20, katakan sebentar dulu. Saya belum okein kalau 20. Ibu cek ke pasar. Beli dulu sisanya. Kalau tadi udah beli 10, beli 10 lagi, baru setelah dibeli baru di okein ke dia. Jadi kita umpamanya beli 10 dulu boleh tapi ya buat contoh gitu ya. Boleh, buat contoh boleh. Oh, tapi kalau dia beli di atas 10 jangan jual. Oh, gitu. Harus nanya dulu gitu ya. Iya. Cek dulu, beli dulu baru jual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mufaris. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Ya, halo. Silakan. Halo, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Lila dari Jakarta. Silakan Ibu Lila. Ibu Lila. Ya, saya mau tanya, kemarin saya baru buka rekening di Bank Syariah. Ternyata sejak 2013 sistem yang wadiah mereka itu ada bonus ya Ustaz ya. Jadi walaupun nggak ada bunga tapi ada bonus per bulan. Saya tanya besarnya itu memang kecil tapi ada. Saya minta akad yang tanpa bonus atau bunga itu mereka bilang udah nggak bisa. Saya mau tanya itu masih riba atau boleh apa enggak ya? Mustahil saya bisa Ibu. Ibu minta tanpa bonus bisa? Nggak bisa. Dari sistem mereka sudah ada setiap bulannya itu pasti ada bonus yang nggak bisa dienolkan gitu. Maaf, di sebagian bank syariah bisa Ibu. Saya juga bikin akad yang sama di bank syariah juga bisa, saya nolkan. Oh gitu ya, ya. Berarti bank gak semua bank syariah ya Pak, kebetulan yang saya kesana aja kali ya. Iya, cari aja yang lain yang bisa dinolkan. Oh oke okay. Kalau untuk mobil, asuransi mobil itu gimana ya Ustaz ya? Apa Ibu? Itu asuransi mobil itu juga gak boleh ya? Asuransi mobil yang ada pertambahan ya? Iya ada. Ya ada pertambahan riba namanya Ibu. Tidak boleh. Oh iya oke okay. Iya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah Ibu. Baik, jazakallah khair dan barakallah fik pada Ibu. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Halo. Ya, dengan siapa Umu di mana? Silakan. Dengan Umu Yudi di Riau. Umu Yudi di Riau. Baik. Riau. Riau. Iya. Ah, Riau. Baik, silakan. Kami ada permasalahan. Orang tua meninggal sudah 21 tahun yang lalu. Orang tua laki-laki. Jadi ibu saya masih ada, cuman sekarang agak kurang ini mentalnya gitu. Kurang apa? Mulai agak pikun gitu. Ya. Jadi orang tua itu meninggalkan ada satu bidang tanah. Warisnya belum dibagi Ibu? Ya. Warisan bapak yang meninggal belum dibagi? Belum. Ya, bagi secepatnya. Dibagi juga, tapi orang tua perempuan sepertinya tidak rela gitu. Rela tidak rela bukan haknya dia. Allah menjelaskan yusikum Allah fi auladikum. Allah mewasiatkan. Tapi keluarga yang lain, abang-abang juga, saudara-saudara yang lain banyak yang kasihan sama ibu gitu. Ya terserah. Jadi, kalau mamanya setuju, tidak ada masalah diakhirkan. Gitu. Sebaiknya dicepatkan, karena khawatir ada yang diantara yang berhak kemudian terhalangi haknya karena ibu tidak mau membagiin. Oh gitu. Jadi yang lebih baik memang ada, karena anaknya banyak ada 9 gitu kan, jadi nggak semuanya, sebagian berpendapat harus dibagi, sebagian bilang tunggu dulu gitu biar dimanfaatin dulu sama ibu gitu. Sebaiknya dibagi. Oh ya, sebaiknya dibagi. Makasih Ustaz. Eh Bu Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ibu, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan masih di via telepon di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Izul Jungsi. Pak Izul, silakan Pak. Iya Pak, saya mau nanya Ustaz, ada distributor barang nih, dia nawarkan untuk reseller dengan ikatan yang misalnya setahun itu kita bayar 100 ribu, ininya agennya sebagai reseller, kemudian nanti kalau kita jual barang dikirim langsung oleh distributor sama kita. Boleh nggak Ustaz kalau kita jual gitu, menawarkan itu menyatakan agen penjualan barang, barang akan langsung dikirim oleh distributor gitu, bukan kita bilang kita menjual barang gitu. Bisa nggak Ustaz seperti itu? Bisa. Jadi Anda mengatakan bahwa saya hanya mempertemukan penjual dan pembeli kan ya? Iya, tidak mengatakan saya menjual barang ini, tapi saya nyatakan agen penjualan barang ini, barang nanti akan langsung dikirim oleh distributor. Tapi nanti distributornya ngirim atas nama saya gitu, Ustaz. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Zuli Cilengsi. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Iya, Ibu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Ida, Bogor. Silakan, Ibu Ida. Ya. Saya mau tanya, misalnya begini, kita saya punya usaha kecil-kecilan bikin kue ya. Saya titipkan ke warung ya, dengan catatan harga yang saya berikan tuh dia tidak mengambil untung, cuman dia minta supaya, artinya dia tidak minta, cuma beli bahan-bahannya dari dia gitu. Bahan-bahan dari dia. Nah, kemudian ditulis dalam sebuah buku, jadi pemotongannya langsung gitu. Misalnya kue saya masukkan sekian, harganya berapa, dia langsung potong hutang. Apakah gitu boleh atau enggak, ya Ustaz? Tidak boleh, Bu. Bai'ata ini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu akad jual beli. Jadi sebaiknya dulu dengan harga putus, tidak ada hubungan dengan penjualan nanti. Kemudian nanti seperti ibu nitip kue dia, baru bikin akad ibu bayar, berikan fee kepada dia. Oh, jadi misalnya kita taruh kue, terus dia bayar, kalau sudah laku dia bayar ke saya, terus saya bayar utang yang saya ambil gitu, Bu? Iya. Yeah. Jadi harus ada transaksi dulu ya? Iya. Yeah. Oh, ya uang yang itu saya harus terima dari dia, baru saya bayarkan kepada barang-barang yang saya ambil, begitu? Betul. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu. Kita berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Jamal di Padang. Bapak Jamal di Padang, silakan. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya Pak. Ada feedback, jazakallah khair. Silakan Pak. Halo. Ya. Gini Ustaz, mau tanya. Saya punya sebidang tanah. Jadi saya pinjam ke bank uang untuk membangun rumah kos-kosan. Pinjamannya ada pertambahan atau tidak Pak Jamal? Pakai bunga gitu Ustaz. Ya, cuman itu. Gini, diusahakan nanti saya tidak mengambil manfaat setelah 10 tahun gitu. Mungkin tidak saya pakai buat beli ini, buat beli ini. Jadi 10 tahun ke depan baru setelah utangnya lunas, nah rumah kosnya kan bisa dimanfaatkan. Nah, boleh nggak Ustaz? Tidak boleh Pak Jamal. Gitu. Karena telah bikin riba di awal. Akad pinjaman dan dibayar berlebih dan menyetujuinya adalah riba. Siapa yang mengira setelah pinjam membuat akad riba, ternyata Allah mencabut nyawa kita. Maka jangan pernah berbuat riba. Oh gitu. Ya. Solusinya cari investasi yang halal. Cari teman yang punya dana atau lembaga keuangan yang bisa diajak kerjasama, biar mereka yang bangun, bapak punya tanah. Lalu hasil dibagi sesuai dengan persentase dari harta masing-masing. Oh gitu. Oke. Ya. Makasih ya Ustaz. Di taufik Pak Jamal. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Jamal. Kita angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar kita di NTT Ustaz, ketika koperasi meminjamkan uang berapapun nilainya, misal 5 juta, maka setiap peminjaman ada biaya administrasi sebesar 10.000. Apa ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh, bila biaya 10.000 ini tetap meminjam 5 juta 500.000, 1 juta tetap 10.000 biaya administrasinya boleh. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggadaikan sawah di mana pemilik sawah tidak boleh mengolah sawah sampai masa gadaian selesai? Jazakallah khair. Riba. Di mana si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan menggunakan sawah tersebut. Padahal kalau tanpa pinjaman, dia harus bayar uang sewa tanah. Inilah keuntungannya, uangnya kembali penuh, sedangkan sewa tanah selama ini tidak disewa dan dimanfaatkan. Maka ini adalah riba. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Bagaimana usaha parfum isi ulang, Ustaz? Bolehkah menggunakan nama-nama parfum yang sudah punya hak paten? Tidak boleh, karena hukuk mahfuzah. Bila cipta itu terdaftar, maka tidak boleh kita melanggarnya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man sabaqa ila syai'in fa huwa ahqqu bihi." Siapa yang lebih dahulu menguasai sesuatu, maka dia yang berhak. Kalau Anda mengatakan ini parfum merek, bukan merek ini, tapi baunya sama dan ini adalah tidak asli, jual, tidak ada masalah. Tapi mengatakan bahwa ini parfum A, parfum B, tadi isi ulang dengan isi yang mirip dengan itu, tidak boleh. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti asuransi jiwa di salah satu bank swasta pemerintah. Akan tetapi selain membayar asuransi kesehatan rawat inap di rumah sakit, ada juga tabungan investasi 7 tahun. Selama 7 tahun ada ribanya. Apakah apa yang saya lakukan terhadap asuransi yang saya ikuti? Apakah harus berhenti dari asuransi atau bagaimana solusinya? Hentikan. Aman ja'um idzam min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba dan asuransi tadi, ulama internasional mengatakan bahwasanya mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti, ia yang telah berlalu, Allah maafkan. Siapa yang terus dalam berbuat riba, maka untuknya adalah azab neraka jahannam, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah menjauhkan dan menyelamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala orang tua saya menjual tanahnya, lalu kemudian dibagi sama rata kepada seluruh anak-anaknya, apakah ini hukumnya diperbolehkan? Sebagian para ulama memperbolehkan kalau dia bagi di waktu masih hidup dan bukan waris. Dibagi rata, sebagian ulama membolehkan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih sama dengan pertanyaan pendengar kita tadi. Orang tua yang menjual harta yang menjadi miliknya, kemudian dia membagi berbeda antara satu anak dengan yang lainnya, di mana salah satu lebih besar dan memunculkan kecemburuan bagi anak-anak yang lainnya, apakah hukum pemberian seperti ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Allah barik. Kalau orang tua tadi memberikan pemberiannya berlebih atas dasar hibah, kan salah seorang anak mamanya miskin atau salah seorang anak sering sakit-sakitan, tidak ada masalah. Tapi bila mereka kondisinya sama, ya, maka taqullah wa'adilu baina uladikum. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian dengan pembagian sama rata antara laki perempuan, atau yang laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja sama jual beli buah. Saya menyediakan modal dan teman yang menjalankan dengan perjanjian keuntungan diberikan setelah dipotong fee yang disepakati bersama. Usaha tersebut berjalan 3 bulan dan lancar, namun bulan berikutnya macet, tidak ada kejelasan, termasuk modalnya habis dipakai oleh teman. Pertanyaannya, apakah usaha ini halal? Dan yang kedua, bagaimana sikap saya terhadap teman yang sampai sekarang tidak mengembalikan modal? Usahanya halal, mudharabahnya sejauh ini halal. Bagi teman yang tidak mengembalikan tadi, dia pasti mengembalikan suatu saat. Kalau tidak ada hal, pasti dikembalikan dia dengan pahalanya. Bukti itu Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Wabillahi taufiq. Sekal khair. Dari pendengar kita putra di Provinsi Bengkulu, Anda mengambil Anda mengambil pinjaman dari bank dengan jaminan SKPNS. Sekarang Anda mau menutupnya, akan tapi tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupnya. apa yang sebaiknya kami lakukan, Ustaz? Pertama, bertobat kepada Allah telah terlanjur melakukan riba. Kemudian antaha, Allah mengatakan yang datang kepadanya peringatan riba lalu dia berhenti, maka hentikan ya, semampunya ada bayar, ada bayar, sisanya hentikan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat dari Pak Dedi di Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya meninggalkan warisan rumah untuk 3 orang anak. Rumah tersebut sekarang ditinggali oleh adik saya dan suaminya. Sekarang saya perlu butuh jatah dari hak waris tersebut untuk menutupi hutang riba. Bagaimanakah cara atau solusi yang terbaik meminta hak waris saya tersebut, Ustaz? Sampaikan kepada adik yang menempatin, jual rumahnya dan dibagi hak waris masing-masing. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat, berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Bila yang telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Di Jawa Timur. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Bu. Ada feedback. Jazakallah khair. Mohon maaf dengan siapa di mana? Ya, Ustaz. Dengan Ibu Nada di Jawa Timur. Silakan Ibu. Dengan Ibu Nada di Jawa Timur. Ibu Nada, silakan. Begini, pertama, apa hukumnya asuransi pendidikan, Ustaz? Asuransi pendidikan. Baik. Itu saja. Yang kedua, Ustaz. Silakan. Halo. Sampai kita foto saat yang pertama ya, saja. Asuransi pendidikan bagian dari asuransi konvensional yang umumnya, dan itu umumnya akadnya dalam mengandung riba dan gharar, haram hukumnya. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Bapak di mana? Oh, dengan saya Rama di Medan. Pak Rama di Medan, silakan Pak. Saya mau nanya, saya kerja di sebuah perbankan daerah, cuma di unit yang syariahnya gitu kan. Kemudian saya tahu ada produk-produk yang mungkin belum sesuai dengan syariah. Kemudian pendapat Pak Ustaz nih, gimana nih penghasilan yang saya peroleh dari bekerja itu? Nah, Pak Rahmat. Terima kasih, itu aja Pak. Pak Rahmat. Iya. Untuk produk yang belum syariah, ya, bisakah Pak Rahmat mengusulkan agar jadi syariah 100%? Iya. Seperti musyarakah ya Pak? Hah? Teh. Produk yang musyarakahnya sepertinya belum sesuai dengan syariah Pak. Iya, perbaiki agar sesuai syariah, bisa? Kalau saya kan pegawai rendahan juga loh. Walaupun rendahan, saya bantuan saya mengungkap kewajiban kita. Kalau tidak bisa, cari usaha, cari pekerjaan yang lain yang lebih halal, yang halal. Karena bagaimanapun juga, bila ada unsur riba di sana yang terselubung bentuknya, maka ini lebih berbahaya daripada riba terang-terangan. Masya Allah. Dan solusi yang terbaik, Ustaz. Terus yang terbaik, cari rezeki yang halal di lain tempat. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fik. Demikian Bapak, semoga Allah kasih kemudahan untuk antum mencari rezeki yang halal. Baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silahkan di 021-823-6543. Halo. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Ida di Balikpapan. Silakan Ibu Ida. Ya, saya dulu pernah ikut asuransi konvensional yang asuransi pendidikan. Kemudian udah jalan berapa tahun, karena saya tahu itu haram, maka saya berhenti. Nah, setelah berhenti, saya ditawarin lagi, tapi masih dalam naungan asuransi yang sama. Tapi ini yang syariah, tapi cuma sama-sama pendidikan, tapi katanya syariah, makanya saya ikut lagi. Itu gimana? Tapi naungannya yang tadinya konvensional, sekarang syariah gitu. Gimana itu, Ustaz? Baik, itu saja pertanyaannya, Ibu. Iya, terima kasih. Karena ditawarkan yang syariah, Ibu, gak ada masalah. Wabillahi taufik. Baik, demikian Ibu, syariah tidak masalah saja untuk pendidikan selama sini. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Hartati di Bandung. Silakan Ibu Hartati. Kalau misalnya ada orang mau menjual sesuatu, tapi dia belum memiliki, meminta uang dulu ke kita gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Barang Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Kalau misalnya dia mau ngambilnya di koperasi hari misalnya hari Senin misalnya gitu. Tetap enggak boleh. Akadnya hari apa? Jual belinya Ibu beli hari apa? Kalau misalnya dia mau ngambil barang di koperasi. Hari apa? Hari Senin. Heeh. Jual ke Ibu hari apa? Hari ini. Ini apa sekarang? Ya misalkan hari Kamis misalnya gitu. Nanti ini barangnya nanti. Depan dia baru ngambil. Iya. Enggak boleh, dia berarti menjual barang belum milikinya. Gitu ya. Tapi kalau Senin yang lalu dia ambil barang, Kamis ini dijual ke Ibu boleh. Gitu. Ya. Terus yang keduanya gini, Pak Ustaz. Di perusahaan kan ada koperasi. Tapi ada simpan pinjam gitu. KSHU yang dibagi ke karyawannya itu kan ada yang dari simpan pinjamnya gitu. Itu hukumnya gimana? Riba jangan diterima. Tapi kan ada yang jual belinya juga, Pak Ustaz. Iya, yang dari SHU, dari hasil usaha dari simpan pinjam dari riba. Yang lainnya halal kalau dengan jual beli. Tapi bisa kan Ibu bedakan berapa persen dari yang halal, berapa persen dari yang riba? Oh gitu. Gak, kalau bisa silakan. Kalau tidak berarti semua jadi haram. Oh jadi semuanya nggak boleh diterima gitu? Jangan diterima, ambil berikan kepada fakir miskin. Oh ya. Ya namaste, Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Silakan, kita masih memiliki waktu. Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Wahid. Di mana, Pak? Di Kampek. Pak Wahid, mohon maaf, dikecilkan dulu Pak volume suara radio atau televisinya. Biar tidak ada feedback dan lebih jelas suaranya. Jazakallah khair. Silakan, Pak. Nah, begini, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, Ustaz, ya. Ada seseorang mengandaikan sawahnya pada saya, tetapi sawah itu tetap digarap sendiri oleh pemilik. Nah, setiap dia panen, saya dibagi hasilnya. Saya tidak pernah meminta dan tidak menentukan berapa. Dia hanya memberi hasil dari panennya itu pada saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Riba, Pak Wahid. Oh, bukan riba hukumnya. Iya, berdasarkan Rasulullah SAW, memberikan pinjaman, lalu dihadiahkan kepadanya, maka jangan terima hadiahnya. Oh, begitu. Iya. Oh, gitu, tak hukumnya riba, Ustaz, ya? Iya, Pak Wahid. Walaupun kita tidak menentukan, ya? Walaupun biasa. Sudah tidak minta, tidak menentukan. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Wahid. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Mau nanya, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana, Umu? Dengan Ibu Endang di Bogor. Silakan, Ibu Endang. Saya 2 tahun yang lalu kan saudara saya meminjam emas. Terus kalau hari ini mau dibayar, tapi memakai uang cash gitu, Ustaz, boleh nggak? Boleh, dengan nilai hari ini dan harus serahkan semuanya. Oh gitu ya, Ustaz. Yaudah, makasih Ustaz ya, Assalamualaikum. Ibu jelas, Ibu. Ya. Hari ini berapa nilainya? Kurang tahu, belum dicek, Ustaz. Maksudnya kalau karena waktu itu kan dia pinjamnya barang gitu kan, barang emas. Iya, emas. Waktu itu mas pinjam dia berapa gram? 35. Ya, harus dibayar dengan emas 35 gram dengan uang per hari ini, nilai emasnya. Iya, masa, tapi mulai dengan uang kan bisa. Seluruhnya, tidak boleh utang lagi. Iya, tapi maksudnya dengan nggak mesti harus emas, boleh dengan uang gitu Ustaz ya? Boleh, berarti itu. Jadi hari ini dia beli emas dengan rupiah. Yang hadiah akan tunai, semuanya harus tunai. Begitu, iya. Iya. Ya, makasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Halo. Baik, terputus, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, teman saya ingin membeli barang dan saya ingin menetapkan akad murabahah. Bagaimana akad murabahah yang syar'i Ustaz? Akan merubah yang syar'i, pertama Anda beli dulu barangnya. Itu Anda beli, baru jual kepada dia dengan cara tidak tunai. Bila terlambat, boleh lebih mahal. Anda beli tadi umpamanya 100 ribu per item, Anda jual 150 ribu dengan sekian kali cicilan, boleh. Tapi tidak boleh ada persyaratan keterlambatan pelunasan dikenakan denda. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bingung karena dalam kondisi saya bekerja di bank konvensional dan setelah mengetahui hukum riba, saya ingin sekali keluar, akan tapi suami saya belum bekerja dan tidak ada modal untuk berusaha. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Jangan bingung, keluar dari usahanya dan Allah pasti akan menjamin hidup Anda. Kewajiban suami mencari nafkah. Umi ya tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupannya dia. Bukankah semua manusia terlahir tanpa ada pekerjaan? Lalu Allah berikan mereka rezeki dari jalan yang tidak mereka ketahui. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Bab wakalah ini Ustaz, mewakilkan seseorang, apakah ada barang-barang tertentu secara umum seluruhnya atau ada bagian yang tidak diperbolehkan? Jazakallah khair. Dalam setiap akad boleh mewakilkan. Sampai pun akad nikah boleh mewakilkan. Mewakilkan untuk menikahkan atau menerima atas nama. Ya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan wakalah. Ketika ada orang yang kita wakilkan untuk menjual harta milik kita, lalu kita berikan fee sesuai dengan persentase yang berlaku di pasaran, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, wabillah itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rizki yang thayyib di sini maksudnya apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Rizki yang thayyib, sesuatu dikatakan thayyib bila cara mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian baik untuk tubuh. Terkadang seorang mendapatkan rezeki yang baik untuk kesehatannya, tetapi tidak dapatkan cara yang halal, maka juga tidak merupakan rezeki yang thayyib. Wabillahi taufik. Tafsir jazakallahu khair. Kami masih ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mengambil mobil atau motor secara kredit di leasing dengan catatan saya akan tetap tepat waktu dalam membayarnya? Jazakallahu khair. Tidak boleh. Karena walaupun Anda meyakini tepat waktu, tetapi perjanjian terlambat dikenakan bunga, Anda menyetujui atau tidak? Kalau tidak setuju, tidak keluar barangnya. Kalau Anda setuju, Anda menyetujui apa? Ini menyetujui riba. Ustaz, saya tidak akan terlambat. Iya. Tapi dari awal belum Anda terlambat, sudah berdosa. Karena menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah mengatakan, وَحَلَّ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini sebuah dosa besar. Jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminjamkan sejumlah uang kepada rekan dan kemudian dia mengembalikannya dengan berlebih dengan alasan sebagai ucapan terima kasih. Apakah lebihnya ini bisa halal saya ambil? Jazakallah khair. Kalau tidak disyaratkan dari awal harus berlebih, kemudian dia bayar dengan berlebih, boleh. Tapi kalau disyaratkan berlebih berapa? Berapa aja? Berarti ribanya berapa aja. Tapi kalau disyaratkan dari awal saya berikan pinjaman 10 juta, kemudian 10 juta aja. Ya, setuju. Jika dikembalikan dia bayar 10 juta 500 atau 11 juta boleh. Billahi taufik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar. Saya menggadaikan emas ke Pegadaian Syariah. Uangnya saya beli emas lagi, tapi pengembaliannya melebihi uang yang saya pinjam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Anda pinjam emas? Ya, menggadaikan emas ke Pegadaian Syariah yang uangnya saya belikan emas lagi. Terus? Kemudian saya mengembalikan dengan melebihi uang yang saya pinjam. Riba namanya, ya. Okay. Karena syarat jual beli emas harus tunai. No. Ini Anda jual beli emas, saya tidak tunai. Ini namakan dengan riba nasiah. Baik. Jazakallah khair. Mengangkat kembali pertanyaan berikutnya. Saya menjual sebidang tanah dan ayah saya dalam keadaan sakit dan tinggal dengan saya. Selama ini saya menggarap tanah tersebut. Kalau saudara saya mau menggarap tanah tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Bagus. Semoga Anda dengan saudara-saudara Anda dijadikan oleh Allah orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bila taufik. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah usaha online atau games online dan warnet? Apakah ini halal? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam. Games dan makan dengan permainan tidak semua diharamkan dalam Islam. Bila permainan tersebut mengandung unsur judi, ini haram. Atau mengandung maksiat seperti ada aurat yang terlihat, ini juga diharamkan. Tapi bila sana tidak ada judi, kemudian tidak ada aurat yang dipertontonkan, hukum asalnya mubah. Tapi jangan terlalu lama, terlalu banyak. Mungkin Anda terapkan, buat online-nya, game-nya yang halal, kemudian terapkan hanya masuk setiap orang boleh 1 jam dan tidak boleh perpanjang. Pengen rugi kan Anda. Karena bermain terlalu lama, ya akhi. Kita ciptakan bukan untuk bermain. Bukan bermain berlarang, tidak. Bukan dilarang bermain. Bermain dibolehkan dalam Islam, tidak ada waktunya. Ya, teh. Jazakallah khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Abdurrahman di Makassar, bagaimana hukumnya bila saya menanam modal ke sawah, terus sawahnya digarap sendiri oleh yang punya sawah, hasilnya dibagi dua, Ustaz, apakah halal, Ustaz? Kurang jelas. Ya, pertanyaan yang lain. Baik, jazakallah khair. Satu pertanyaan kami angkat sebelum dari telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak A menggadaikan sawahnya ke pihak B dengan syarat sebagai berikut. Namun si pihak B menggarap dengan pihak C sebagai si penggarap dengan persyaratan bagi hasil. Apakah hal, Ustaz? Tidak. Karena di sini pihak B mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang dia berikan kepada A. Masya Allah. Ini adalah riba, wabila itu. Demikian Bapak Anto di Sulawesi, jazakallah khair. Silakan pendengar dan pemirsa, masih ada 3 menit. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di via telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Rashid, Pak. Pak Rashid, ahlan, Pak. Di Jakarta, Pusat. Ya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Rashid. Masya Allah, Zabun, Pak Rashid. Begini, Pak Ustaz, saya kan... pensiunan PNS. Jadi ketika dari calon pegawai itu sudah dipotong untuk askes itu, Pak Ustaz. Nah, sampai kurang lebih masa kerja 33 tahun itu kan saya merasa tidak pernah menggunakan atau katakanlah sakit yang dirawat kemudian dibayar oleh askes. Nah, sampai pensiun pun masih dipotong itu, Pak Ustaz. Nah, saya pernah mendengar katanya ini ada unsur apa itu ya, rupa saya, apa goror atau apa, karena ketika kita sakit baru masuk, biayanya besar, kita tertolong gitu. Nah, sementara kita yang tidak sakit-sakit kan mungkin sudah banyak uang saya gitu, Pak Ustaz. Nah, ini hanya mohon pencerahan saja, Pak Ustaz. Apakah setiap asuransi kesehatan atau jiwa itu haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bila telah terlanjur atau dipaksa, seperti kita karyawan atau pegawai di sebuah instansi yang diharuskan mengikuti asuransi tersebut, kesehatan tadi, kita tidak berdosa karena dipaksa. Dan dia akadnya mengikut dalam akad kerja. Maka hukum asal tidak ada masalah, akad kerja kita halal. Tetapi bolehkah kita menggunakan jasa kesehatan melalui asuransi tadi, sebesar uang yang kita bayar boleh. Tanyakan kepada asuransi tadi, saya sudah bekerja sekian puluh tahun, sudah berapa berarti yang saya bayar? Tanpa ada pertambahan. Umumnya dia mengatakan sudah 30 juta. Tanyakan berapa biaya pengobatan kita sekarang ini? Oh, boleh 10 juta pak, berarti 20 juta lagi boleh kita pakai. Andai dia mengatakan, pak, oh ini sama pak 30 juta, selesai sudah. Andai dia mengatakan biaya berobat bapak itu lebih 40 juta, tapi karena bapak asuransi cukup sudah, dari asuransi di cover. Berarti 10 juta ada kelebihan, bila Anda mampu, berikan kepada fakir miskin. 10 juta, keluarkan uang 10 juta dari saku Anda, berikan kepada fakir miskin. Dia tidak mampu, ya, sesuatu yang haram tadi, dibenarkan, yang riba dibolehkan untuk fakir miskin. Wabillahi taufiq. Saya kira cukup jelas jelasannya. Jazakallah khair atas jawabannya dan penjelasan demikian Bapak Rashid. Dan ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir sebagai kesimpulan ikhtitam, silakan Ustaz. Iya. Hendaklah setiap kaum muslimin dan muslimat berhati-hati dengan kehidupan dunianya. Karena kita hidup hanya bukan di dunia saja, akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Jalla fi'ala. Hendaklah kita yakin mana yang halal, mana yang haram. Yang halal kita terima dan lakukan, yang haram kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.